Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang perintah atau wajibnya seorang kepala rumah tangga memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, dan seluruh orang yang berada pada tanggungannya wajib dia perintahkan mereka semuanya untuk taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari menyelisih perintah Allah, serta wajibnya bagi dia untuk mengajarkan adab kepada mereka dan mencegah mereka dari melakukan perkara yang dilarang. Sekarang kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua di bab ini. قال الإمام النووي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال دندار ابن عمر رضي الله عنهما beliau berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin, tentang orang-orang yang dia pimpin. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, tentang rakyatnya. Semakin banyak rakyat yang dia pimpin, semakin besar bertanggung jawabannya. Warajulur ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ru'iyyati. Dan seorang laki-laki atau seseorang, dia adalah pemimpin pada keluarganya, seorang ayah, seorang bapak, kepala rumah tangga. Dia adalah pemimpin pada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan juga dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, tentang keluarganya, tentang istrinya, anak-anaknya, dan juga pendidikan mereka. Bukan hanya ditanya tentang apakah mereka kebutuhannya tercukupi dalam masalah sandang, pangan, papan, tetapi lebih dari itu ditanya tentang bagaimana pendidikan mereka, yakni apakah dia perhatian dengan keluarganya, memerintahkan dan melarang keluarganya atau tidak, akan ditanya semuanya. Wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha. Demikian pula seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, dia juga ra'iyah, pemimpin pada rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, tentang urusan yang ada dalam rumah, tentang perabot rumah tangga milik suaminya, tentang masak, tentang mencuci pakaian, dan seterusnya. Semuanya akan ditanya, karena itulah kewajiban seorang ibu rumah tangga berkaitan dengan apa yang ada di dalam rumahnya, tentang kerapihannya dan seterusnya, akan ditanya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu, pembantu rumah tangga, dia juga pemimpin pada harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin tersebut. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Maka kesimpulannya, semua kalian, semua kita, semua manusia, semua kaum muslimin, yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, yang merdekanya maupun yang hamba sahayanya, semuanya akan ditanya. Semuanya adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini telah lewat syarahnya pada bab yang sebelumnya. Qala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang berikutnya dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya, kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari kakeknya, berarti dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia. Sedangkan ayahnya Shu'aib Muhammad, Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qala, berkata, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian, aulad masuk adanya albani dan albanat, semua anak-anak yang laki-laki maupun yang wanita, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Berarti sebelum itu umur 6 tahun lebih atau kurang dari itu sudah diajarkan sholat, supaya ketika umur 7 tahun, di saat disuruh sholat sudah bisa sholat. Berarti sebelumnya sudah diajarkan ilmu tentang sholat. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka, anak-anak tersebut, ketika meninggalkan sholat, ketika disuruh sholat tidak mau, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membuat atau yang memberi bekas, tetapi pukulan yang sifatnya mendidik. Pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat di saat usianya 10 tahun. Sehingga kalau ayah kita atau ibu kita memukul kita di saat kita tidak mau sholat atau enggan sholat, maka jangan salahkan orang tua kita. Itu perintah dalam syariat. Dipukul, apakah kakinya atau bagian yang aman yang lainnya, dengan pukulan yang sifatnya untuk mendidik, bukan sebagai dendam ataupun yang sejenisnya, tetapi untuk mendidik anak-anak kita supaya mau sholat, supaya terbiasa sholat. Wafarriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidurnya masing-masing ketika sudah berusia 10 tahun. Ingat, anak-anak yang sudah merasa usianya 10 tahun tidak boleh tidur dengan saudaranya atau saudarinya yang dia sudah usia 10 tahun, tidak boleh tidur dengan saudarinya, tetapi harus dipisahkan. Ketika sudah berusia 10 tahun dipisahkan, tidur di tempat tidur masing-masing, jangan tidur dengan saudarinya kalau sudah berusia 10 tahun. Maka tidur tempatnya masing-masing. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Hadith hasan riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Thuraya Sabra ibni Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Thuraya Sabra bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, alimus sabiyya as-salata li sab'i sinina. Ajarkanlah anak kalian yang belum balig, yakni ketika umur 7 tahun, ajarkan dia as-salat, tentang salat. Wa duribuhu 'alaiha ibna ashri sinina. Dan pukullah dia, anak tersebut, ketika tidak mau sholat, ketika meninggalkan sholat di saat usianya 10 tahun. Hadithun hasan rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Wa lafdu Abi Daud murus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinina. Sedangkan lafaz Abu Daud disebutkan, perintahkanlah anak tersebut untuk sholat apabila sudah mencapai usianya 7 tahun. Asyarah, di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dzakara al-alif rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi. Penulis yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan pada hadis, dia menyebutkan pada hadis yang beliau nukilkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat di saat usianya sudah 10 tahun. Wa huwa haditsun hasanun lahu syahidun min hadits Sabrah ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Dan ini adalah hadis yang hasan yang memiliki syahid penguat dari hadis yang setelahnya, yaitu hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Wa hadha min huquqil auladi 'ala abaihim. Ini termasuk dari hak anak-anak yang menjadi kewajiban ayah-ayah mereka. Ayya'muruhum bis-shalati idza balaghu sab'a sanawatin. Yani wajib bagi para ayah untuk memerintahkan anak-anak mereka sholat apabila mereka sudah mencapai 7 tahun usianya. Wa ayyadribuhum 'alaiha ay 'ala tafriti fiha wa idha'atiha idza balaghu 'ashra sinina. Dan wajib bagi para ayah untuk memukul mereka anak-anaknya ketika anak-anak tersebut menggampang-gampangkan, meremehkan dalam masalah pelaksanaan sholat dan menyia-nyiakan sholat, mungkin tidak mau sholat atau sholatnya terlambat, zuhur jam 2:30 saja, tidur terus atau main terus, maka diperingatkan, bahkan boleh untuk dipukul ketika menyia-nyiakan sholat atau menggampang-gampangkan sholat. Maka berhak bagi sang ayah untuk mendidik mereka dengan cara memukul, tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan atau yang membuat cedera. Dipukul ketika tidak mau sholat atau menyia-nyiakan sholat di saat usianya sudah 10 tahun. Walakin bisyarti ayyakunu dzawi aqlin, tetapi dengan syarat anak-anak tersebut yang sudah berusia 10 tahun boleh dipukul ketika tidak mau sholat, atau menggampang-gampangkan sholat, atau menyia-nyiakan sholat, atau main-main dalam sholat. 2 rakaat 1 menit, sholat apa itu? Sholat main-main. Atau sholatnya tengok kanan tengok kiri, sholat apa itu? Main-main. Ini namanya at-tafrid, menggampang-gampangkan sholat. Sholatnya tidak sah, wajib bagi ayah mendidik anak tersebut ketika apa? Sudah berusia 10 tahun. Kalau masih kurang, ya boleh dimaklumi. Jinasati, jangan gitu ya. Sholat itu menghadap ke tempat sujud. Iya, Bi. Usianya 9 tahun. Masih belum berhak dipukul. Dinasihati. Tapi sudah 10 tahun masih tengok kanan tengok kiri. Masih ketika sujud melihat ke kanan ke kiri. Bermain dengan temannya. Ini usia sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Masih seperti itu. Maka bagi yang lihat dinasihati. Bagi ayahnya berhak memukulnya dengan pukulan yang nggak boleh seperti itu. Dipukul pahanya, kakinya, seperti itu. Ayahnya, laporkan ke ayahnya biar ayahnya yang mendidiknya dengan pukulan pendidikan. Ingat, pukulan pendidikan, pukulan kasih sayang, bukan pukulan dendam atau pukulan untuk menyakiti, bukan. Untuk memperbaiki. Ketika dia tidak benar sholatnya, ibaratnya sesuatu yang bengkok, maka diluruskan. Kita gak mau punya sesuatu yang bengkok, kita ingin punya sesuatu yang lurus. Diluruskan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah. Nah, walakin syarti ayyakunu dzawi aqlin, tetapi dengan syarat anak-anak tadi yang 10 tahun yang dipukul kalau tidak mau sholat atau menggambang-gambangkan sholat atau main-main dalam sholat, mereka boleh dipukul kalau punya akal. Jadi memang dia orang yang normal. Berarti ada yang tidak normal? Iya, ada beberapa anak punya sedikit kelainan. Ya, harus dimaklumi. Jangan dipukul walaupun sudah 10 tahun. Fa in balagha wa syekh rahimahullah wa fa in balagha 7 sinina aw 10 sinina wa hum la yaqilun. Maka apabila anak-anak mencapai usia 7 tahun atau 10 tahun tetapi tidak berakal, yakni kurang akalnya, kurang perkembangannya, atau apa istilahnya, DD, delay development ya, perkembangannya kurang dibanding yang lain, yang lain sudah begini dia masih di bawahnya ya, seperti ini, maka yakni fihim jununun, kata Syekh rahimahullah, pada mereka la yaqilun, tidak berakal, maksudnya ada sedikit sifat junun, kegilaan. Bukan gila banyak atau total, tapi ada sedikit tidak beres atau kurang dalam masalah akalnya. Maka fa'innahu, ketika kondisinya seperti itu, la yu'maruna bisyai'in, maka mereka tidak diperintahkan dengan sesuatu. Wala yudrabuna ala syai'in, dan juga tidak dipukul karena tidak melakukan sesuatu. Yani, ya sifatnya anjuran saja. Ayo sholat. Jadi kamu mau sholat, alhamdulillah. Pas sholat, lari. Ya sudah, dimaklum. Kenapa? Fihim jununun, ada sedikit ketidakberesan pada akalnya. Ya diobati, dididik dengan pendidikan yang baik, atau didoakan, diruqyah dan seterusnya sampai normal. Banyak berdoa supaya menjadi normal anak-anak tersebut. Lakin yumna'una minal ifsadi, tetapi walaupun mereka yang sedikit ada sifat junun pada anak-anak tersebut, walaupun mereka tidak diharuskan sholat ataupun yang lainnya, bukan berarti bebas. Orang-orang yang punya sifat gila atau yang punya sedikit sifat gila, mereka memang tidak punya dosa ketika tidak sholat. Kenapa? Gila. Atau mereka tidak mengerjakan sesuatu dari perintah agama, mereka pribadi mereka enggak berdosa. Tetapi mereka wajib dicegah dari al-ifsad, perbuatan semacam merusak. Misalkan dia bawa batu, melempar ayam, mati ayamnya, jangan dibiarkan. Dilarang, dicegah. atau melempar temannya dengan batu, dicegah. Kenapa? Walaupun dia punya sifat gila atau bahkan mungkin gila, wajib bagi yang melihatnya atau orang tuanya untuk mencegahnya dari berbagai macam perbuatan yang merusak atau yang menganiaya, menzalimi orang lain. Sawa'un fil baiti aw kharijal baiti, sama saja apakah di rumah atau di luar rumah. Di rumah tentunya orang tuanya lebih konsen, lebih fokus untuk mendidik, mengawasi dan mencegah anak-anaknya seperti itu yang punya sedikit kelainan agar jangan sampai berbuat kerusakan. Termasuk juga di luar rumah, maka wajib untuk diawasi dan berpesan kepada teman-temannya ataupun yang melihatnya agar diawasi, tolong anak saya diawasi, barangkali berbuat sesuatu yang tidak baik atau yang merusak. Wa qaluhu idribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Pukullah mereka ketika tidak mau sholat atau menyia-nyiakan sholat atau bermain-main dalam sholat ketika usianya 10 tahun. Al-muradu bid-darbi alladhi yahsulu bihi at-ta'dibu bila dararin. Fala yajuzu lil abi an yadriba awladahu darban mubarrihan. Yang dimaukan dengan pemukulan yang dengannya akan tercapai pendidikan atau pengajaran adab tanpa adanya mudarat atau bahaya, ini yang dimaksud adalah pukulannya tercapai tujuannya, yaitu mendidik sang anak agar lebih baik tanpa adanya bahaya bagi anak tersebut. Oleh karena itu tidak boleh bagi sang ayah memukul anak-anaknya dengan pukulannya membuat luka atau cedera. Wala yajuzu ayyadribahu darban mukarraran wala hajata ilaih. Demikian pula tidak boleh bagi sang ayah memukul mereka dengan pukulan yang berulang-ulang lebih dari sekali tanpa ada keperluan. Ya kalau sekalinya masih belum cukup, ya bisa diulang kalau memang diperlukan. Tapi sekali cukup sudah sekali. Bal idah taja ilahi mitlu ayyam puma al-waladu lis-salati alla yaquma al-waladu lis-salati illa bi-darbi fa innahu yadribu darban ghayra mubarrihin. Bahkan apabila memang dibutuhkan untuk dipukul, boleh. Contohnya sang ayah melihat anaknya enggak mau berdiri, tidak mau bangun untuk sholat seperti sholat subuh, maka jangan ragu-ragu bagi sang ayah untuk membangun anaknya. Jangan, aduh anak saya kasihan, dia lagi capek kayaknya, nantilah sebangunnya saja. Jam 6 bangunnya, iya sholat jam 6, padahal sudah terbit matahari, itu waktu sholat duha, bukan waktu sholat subuh. Jam 6 itu, jam 6.05 itu sholat jam 6 atau jam 6, lebih sedikit, sekarang itu sudah masuk waktu sholat isyraq, sholat duha awal, bukan lagi sholat subuh. Ingatkan karena anak, subuh itu adalah dari fajar shodiq, sekarang sekitar jam 4.30 sampai sebelum terbit. Terbitnya itu jam 5 lebih 40 sekian. Ingatkan karena anak, ingat kalaupun tidurnya karena capek sudah dibangunkan, misalkan jangan sampai melebihi dari waktu sholat subuh. Jangan, misalkan seperti itu. Kalau memang kondisinya lelah karena capek, misalkan tidurnya kemalaman, itu pun bukan tiap hari. Kalau tiap hari dibiarkan seperti itu, lelah, kasihan, ya ini bermasalah. Ya seperti ini sifatnya apa? Jarang-jarang, sebulan sekali, satu semester sekali dia telat. Tapi kalau tiap hari telat, sepekan dua kali, tiga kali, ya perlu diterapi. Ada apa? Kalau memang fisiknya sakit, segera ke dokter. Ya kalau memang sakit, kenapa ini berbahaya dengan masalah sholatnya? Kalau sampai sepekan lebih dari dua kali telatnya dengan alasan fisiknya lemah, ya segera diobati, diterapi supaya tidak berlanjut. Mengapa? Karena usianya sudah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, berhak untuk diberikan pendidikan berupa pemukulan yang sifatnya mendidik. Contohnya ketika sang anak tidak mau bangun untuk sholat kecuali dengan dipukul. Nah, mungkin ada tipe anak yang dia baru mau bangun kalau dipukul, maka boleh bagi sang ayah memukulnya dengan pemukulan yang tidak melukai. Dipukul baru bangun, baru apa? Boleh. Dan itulah yang bermanfaat bagi sang anak. Ternyata memang obatnya dipukul. Balgorban muqtadan, bukan dengan pukulannya melukai, tetapi dengan pukulannya muqtadan yang standar, yang mendidik, ya tidak lemah, tidak keras. Kalau lemah ya seperti dipijitin, ya dipijit. Tapi kalau keras melukai, tengah-tengah, pertengahan. Gorban muqtadan, pemukulan yang standar, yang tengah-tengah. Nah, itu yang diajarkan dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama amara bi darbihim la li ilamihim walakin ta'dibihim wa taqwimihim. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memerintahkan untuk memukul mereka bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk memberikan pengajaran adab, pendidikan dan meluruskan mereka. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini dia menjelaskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.